Mitra bisnis, pemerintah berencana memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penggunaan outsourcing di sejumlah daerah secara bertahap mulai bulan depan karena tuntutan serikat pekerja yang meminta sistem itu dihapuskan. Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menolak moratorium itu karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan sistem outsourcing. Selain itu, saat ini ada sejumlah industri seperti pertambangan dan angkutan yang sangat bergantung pada sistem outsourcing. Belum lagi ribuan, bahkan jutaan pekerja yang akan kehilangan pekerjaan jika outsourcing dihentikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda? Kalau saya melihatnya simpel aja ya, itu Menteri harusnya mengerti bahwa Undang-Undang 13 itu masih ada yang namanya kontrak kerja, itu yang dikatakan outsourcing. Nah, outsourcing itu di seluruh dunia itu semuanya ada, tinggal caranya bagaimana. Misalkan sebuah pabrik mobil ya, masa dia bikin semua bannya mesti bikin sendiri kan? Enggak. Ban beli dari pabrik ban itu udah outsourcing gitu. Spion beli dari pabrik spion udah outsourcing. Karet beli dari pabrik itu udah outsourcing. Dia outsource sebagian part-partsnya, itu satu. Kalau itu kagak boleh, ya berarti pabrik Toyota tuh mesti bikin sendiri semuanya. Nah, pabrik kecilnya habis semua dong. Nah, itu satu. Itu di seluruh dunia ada, dan Undang-Undang 13 itu jelas ada, gitu. Ya, nah, yang kedua, yang dikhawatirkan adalah bukannya outsourcing yang sekarang dilakukan oleh pabrik-pabrik. Ada perusahaan outsourcing, ya, yang tidak berbadan hukum, gitu. Harusnya kan dia berbadan hukum. Ya, misalkan security. Kalau misalnya security, ya, kita memakai outsourcing untuk security, ya, itu tuh nggak bermasalah selama yang bekerja sebagai security itu terjamin. Artinya dia juga ada jaminan sosialnya, jam sosteknya, dapat THR, mengikuti Undang-Undang 13. Itu nggak bermasalah, karena si pekerjanya ini kan sesuai dengan Undang-Undang 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ada lagi misalkan cleaning service ya. Kita memberikan kepada cleaning service outsourcing, karena kita kan nggak punya know-how bagaimana ngebersihin kaca, ngebersihin ruangan. Ada perusahaan yang khusus, jadi dia efisiensi membersihkan ruangan dengan kalau kita pakai pembantu sendiri, nggak ada yang ngawasin, mungkin dalam waktu satu hari. Kalau dengan mereka punya skill, itu cukup dengan 2-3 jam. Itu kita outsource selama perusahaan outsourcing itu mempunyai badan hukum dan menjamin karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-Undang 13, itu tidak mungkin tidak ada gitu. Tidak mungkin gitu ya. Ada lagi misalkan catering. Kita beli catering untuk karyawan kita makan. Kita boleh dong gak masak sendiri, kita panggil orang, lu masakin nih, jual, kita beli. Itu kan catering, itu kan outsourcing. Itu gak boleh. Nah, yang mereka keluhkan sebenarnya bukan outsourcing, adalah kontrak kerja yang langsung atau melalui perorangan yang meng-outsource mengenai tenaga kerja. Tenaga kerjanya ini nggak ada perlindungan gitu loh. Nah, itu yang mereka keluhkan. Nah, kalau anak kata itu memang nggak mau dikeluhkan, itu diminta kepada pemerintah untuk mencari pengawasan. Diawasi yang begitu nggak boleh gitu loh. Oleh sebab itu, yang tepat bukannya moratorium outsourcing, yang tepat adalah pemerintah mengawasi kepada perusahaan-perusahaan outsourcing yang tidak berbadan hukum atau melanggar undang-undang, itu dikasih tindakan pidana atau itu yang mesti dicabut. Jadi salah Pak Mohaimin itu. Terus terang aja, dia tuh cuman hanya menyenangkan buruh, okay, dia akan moratorium. Itu kata-kata itu terlontar karena emosi, karena tanpa dipikir panjang. Tidak boleh pemerintah melanggar undang-undang. Kalau dia bilang dia ada moratorium itu outsourcing, dia melanggar undang-undang. Kita yang akan sue dia. Pengusaha akan sue dia. Berarti dia melanggar undang-undang. Jangan undang-undang udah dibuat dia langgar dong. pengusahanya tidak boleh melanggar undang-undang. Masa pemerintah mau melanggar undang-undang? Ya nggak boleh dong. Nah, serikat pekerja yang mengerti mengenai outsourcing itu hanya sebagian kecil. Mereka tuh hapus kontrak kerja. Ya, mereka ngerti nggak sih yang mana yang mau dihapus, yang mana nggak? Mereka nggak ngerti. Nah, sekarang kalau nih, Pak ya, saya perusahaan garment, ya, tiba-tiba kita ada, misalnya ada 1.000 karyawan. Amerika bilang, Pak Suryadi, saya mau ada tambahan nih kontrak, mau ketambahan order, tapi ini kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Oke, saya terima. Apa karyawannya saya tidak boleh kontrak? Kalau saya tidak boleh kontrak kalau selama misalnya 1.000 orang untuk 3 tahun, setelah 3 tahun Amerika nggak kasih saya order lagi, itu karyawannya saya masih kerjain. Nah, kalau Anda kata SP bilang nggak boleh, ya udah. Sekarang SP gini, saya terima order 3 tahun. Setelah itu saya serahin ke you. Kalau kita kontrak 3 tahun oleh Amerika atau oleh Eropa, ya kita kontrak 3 tahun dong. Itu kan wajar dong. Kalau kagak setelah 3 tahun, maksudnya saya mesti kasih gaji, nggak ada kerjaan. Jadi halnya mereka nggak ngerti gitu. Saking nggak ngertinya, wah kan dipancing. Ini kan sebetulnya nih ya, yang memancing. Ini kan orang-orang politik. Mereka menggunakan politik nanti untuk mensengsarakan rakyat kita sendiri. Jadi kembali intinya adalah pengawasan. Pemerintah punya tugas, jangan pemerintah tugasnya nggak dijalankan, pengawasan, moratorium, iya mati dong kalau gitu. Masa seorang menteri pemikirannya tidak mengerti bahwa Undang-Undang 13 itu ada outsourcing itu. Kalau dia mau cabut, bagaimana cabutnya? Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita, saya Wendy Lim.